dia sayang padaku. Sepertinya dia mencintaiku, tapi cintanya hanya di mata. Sayang padaku. Daripada sakit nanti, lebih malu sekali. Di depan orang kau tega memfitnah aku. Bukan kau fitnah, lebih kejam dari membunuh. Terlanjur basah, ya sudah, mandi sekali.